السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Khususnya nikmat ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Itulah kehidupan, kata para ulama. Itulah kehidupan. Karena itu, hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Wabil As-Sayyib. Akan kembali bersama Al-Wabil As-Sayyib, salah satu buku yang terbaik dalam bidangnya, yaitu bidang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Dzikrullah Azza wa Jalla. Dan hadirin Allah muliakan, kebersamaan kita dengan kitab ini harus kita syukuri agar Allah tambah, agar Allah tambah. Dan Allah kasih taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan, agar kita bisa bukan hanya belajar, bukan hanya mendengar, bahkan bukan hanya memahami, ibu-ibu sekalian, tapi juga mengamalkan dan mengejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu poin yang sangat penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa memperbanyak selawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita masuk ke materi kita. Hadirin, khususnya ibu-ibu di kajian wanita ini dan para akhwat juga, kemarin kita sudah membahas bahwa ternyata syaitan itu bukan hanya membuat kita terjatuh ke dalam kesalahan, bukan hanya membuat kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, bukan hanya membuat kita tersungkur ya, ngerjain maksiat, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram, namun ia pun pun berusaha menyerang kembali, hadir, agar kita pesimis, agar kita berpikir semua sudah hancur, agar kita nggak punya harapan atau merasa nggak punya harapan, itu tepatnya, agar kita benar-benar yakin bahwa kemaksiatan atau kesalahan yang baru saja kita lakukan itu menghancurkan kita, membinasakan kita, dan membuat semua pintu kebaikan itu jadi tertutup. Membuat karir kita tamat gitu loh, misalnya. Nah. Dan ini serangan kedua syaitan, kalau kita pakai bahasa ya, yang seringkali kita lupakan. Karena kita pikir, oke, okay, syaitan itu menyerang agar kita jatuh ke dalam maksiat, dan dia sudah berhasil. Titik. Oh enggak. Dia serang lagi kita. Membuat kita tuh merasa hancur, merasa selesai, merasa tamat sebelum waktunya. Nah, itu. Sebelum waktunya. Merasa kita enggak bisa lagi taubat, padahal nyawa belum di tenggorokan atau kerongkongan, padahal batas tobat itu malam yugorgir, kata Nabi SAW. Gitu, hadirin. Jadi ingat, ini permainan syaitan. Jadi begitu kita jatuh, diserang lagi sama dia, sehingga kita merasa gak punya harapan, sehingga kita merasa kita ini orang yang buruk, orang yang gak punya bakat untuk jadi orang baik, dan kesolehan, ketakwaan itu hanya angan tinggi yang gak mungkin kita raih. Itu misalnya kita punya masalah rumah tangga dan itu kesalahan kita misalnya, lalu rumah tangga kita yang berantakan. Nah, syaitan itu bisikan kepada kita, emang kita gak pantas bahagia. Dan kita gak akan bisa bahagia dalam rumah tangga kita. Semua sudah hancur. Dan kita, bahasa ininya, kita biang keroknya. Dan gak bisa lagi memperbaiki. Gitu aja. Nah, makanya kalau kita merasa begini, udah itu dari syaitan, udah nggak usah ribet-ribet lagi. Kita lanjutkan. Padahal rahmat Allah itu masih luas, gitu. Padahal karunia Allah itu besar. Padahal pintu belum tertutup. Oleh karena itu kita lanjutkan, hadirin, mari kita lihat Al-Wabil Sayyib. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِي خَيْرًا فَتَحَ لَهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَالْإِنْكِسَارِ وَالذُّلِّ وَالْإِفْتِقَارِ وَالِاسْتِغَاثَةِ بِهِ وَصِدْقِ اللَّجَأِ إِلَيْهِ وَدَوَامِ التَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِمَا أَمْكَنَ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا تَكُونُ تِلْكَ الْحَسَنَةُ بِهِ sababu rahmatih atau sababa rahmatih ma takunu tilka sayyiatu bihi sababa rahmatih hatta yaqul adullah ya laytani taraktuhu wa lam uki'hu. Ini menarik, hadir, menarik, ibu-ibu. Apa yang menarik, Pak Ustaz? Justru saya semakin putus asa nih, Pak Ustaz. Itu Arab nggak ada gondrong-gondrongnya, gundul semua. Gimana saya paham? Jadi Udah semakin, kayaknya saya semakin putus asa lah Pak Ustadz, gak paham. Oh, gak usah putus asa ibu-ibu, tinggal kita terjemahkan biiznillahi ta'ala dengan pertolongan Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, maka jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah akan bukakan pintu dari pintu-pintu taubat kepada hambanya. Jadi dibukain pintu taubat tuh. Wan nadami wal inkisar, dan pintu penyesalan, tapi yang positif. Aku nyesel banget. Aku janji gak akan aku ulangi lagi. Biiznillah. Semoga Allah tolong nyesal, senyesal-nyesalnya. Tapi aku harus bangkit. Gitu. Dan aku janji, aku akan berusaha, aku akan minta pertolongan kepada Allah agar gak terjatuh kembali. Nah itu. Walin kisar. Dan jika Allah inginkan kebaikan buat kita, Allah akan kasih kita tuh benar-benar merasa nol di hadapan Allah. Ego kita benar-benar hilang. Kesombongan kita itu pecah dan berantakan. Jadi udah benar-benar merasa nol di hadapan Allah. Wa dzulli wal iftiqar, dan merasa rendah di hadapan Allah. Hina di hadapan Allah. Dan merasa butuh kepada Allah. Merasa butuh kepada Allah. Wal istighatsati bihi. Dan kita akan minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Minta pertolongan istighatsah. Wasidqin laja ilaihi, dan benar-benar jujur dalam kembali kepada Allah. Enggak ada kepentingan. Gak ada kepentingan, gak ada hawa nafsu yang dipertuhankan, benar-benar jujur kembali kepada Allah. Wadawami tadarru', dan ketundukan yang terus menerus. Sudah, udah kapok ya Allah, kapok ya Allah. Udah mulai dari sekarang saya mau tadarru' aja lah, gak mau macam-macam, saya mau tunduk aja, gak mau ribet-ribet lagi. Itu hadirin. Wa du'a wa taqarrub ilai. Dan Allah buka pintu berdoa, banyak-banyak berdoa. Dan pintu bertaqarrub kepada Allah. Jadi udah bisa tuh aku mau mendekat aja, aku enggak mau jauh-jauh lagi sengsara jauh-jauh. Sengsara menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Sehingga dia mengerjakan amal ibadah. Amal ibadah. Makanya kan hadirin Allah muliakan, masih ingat setelah Nabi Adam itu tergelincir, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau berdoa hadirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah melakukan perbuatan zalim kepada diri kami. Kami telah melakukan perbuatan zalim pada diri kami. Kami sudah mengerjakan yang engkau larang. Kami sudah makan buah tersebut. Kami telah melakukan kezaliman. Wa illam taghfir lana. Dan jika engkau tidak ampuni kami, jika engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, dan engkau tidak menyayangi dan sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami pasti jadi orang-orang yang merugi, ya Allah. Lihat bagaimana Nabi Adam berdoa kepada Allah. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam al-inkisar, merasa nol di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah, merasa rendah, hina di hadapan Allah. Lihat bahasa-bahasa, lihat kalimat yang diangkat Nabi Adam. Gak ada excuse, gak ada pembelaan, gak ada merasa diri benar. Lihat, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami itu benar-benar telah melakukan kezaliman dan menganiaya diri kami sendiri. Lihat tuh, ibu-ibu sekalian. Tapi kan ini gara-gara si syaitan, gitu lah. Aku udah baik, gitu. Enggak bilang begitu. Karena kalau kita tuh masih nyalain orang, hadirin, maka itu bukanlah sikap yang Allah inginkan. Berarti Allah belum menginginkan kebaikan buat kita karena perbuatan kita sendiri. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan itu, saudara, emang salah saya kok. Emang salah saya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami memang zalim sama diri kami. Gitulah. Lihat Nabi Adam dan Hawa mengatakan hal yang serupa. Dan lalu minta sama Allah. Kalau engkau tidak maafkan kami, engkau tidak menyayangi kami, kami pasti jadi orang yang merugi, ya Allah. Lihat. Ini bukti dan tanda Allah tuh sayang sama hambanya. Begitu melakukan kesalahan, begitu melakukan kekhilafan, begitu melakukan dosa, si hamba langsung kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta disayangi sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang begitu indah berikut ini. Ma takunu tilka sayyi'atu bihi sabab rahmatih. Sehingga jemaah sekalian, kesalahan yang dia perbuat itu justru sebab Allah menyayangi dia. Allahu Akbar. Jadi orang-orang beriman itu jamaah, orang-orang yang bertakwa, ibu-ibu yang bertakwa sama Allah, ibu-ibu yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, itu sampai-sampai ketika melakukan kesalahan, sampai-sampai melakukan kekhilafan, sampai-sampai ketika melakukan kekeliruan, kekeliruan tersebut, kesalahan itu tidak lain tidak bukan menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kesalahan dan kekeliruan itu, dosa yang dilakukan, itu justru menjadi momentum bagi dia untuk kembali kepada Allah. Momentum dia untuk merendah kepada Allah. Taubat-taubatan nasuha. Nyesal senyesal-nyesalnya. Tapi bukan nyesal keterpurukan. Bukan nyesal kehilangan harapan, bukan. Tapi penyesalan yang melahirkan amal soleh. Penyesalan yang merupakan bukti tobatnya, taubatan nasuha. Lalu dia kembali kepada Allah. Hatta yaqula aduullah, sampai pada saat itu terjadi iblis, musuh Allah, syaitan-syaitan itu sampai-sampai mengatakan, lihat baik-baik, ya laitani taraktuhu wa lam uqi'hu, andai saja aku biarkan nih orang sehingga dia enggak terjatuh ke dalam kesalahan dan kemaksiatan. Jadi sampai pada titik syaitan itu nyesal, hadirin. Kenapa menyesal? Karena syaitan berpikir, kata para ulama, kalau saja aku tidak membuat dia jatuh ke dalam kesalahan, tidak membuat dia jatuh ke dalam kemaksiatan, maka kualitas dia gak akan seperti ini. Dia gak akan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti saat ini. Dia gak akan berpikir seperti hari-hari ini. Dia gak akan memperbanyak istighfar dan taubat seperti pekan-pekan ini. Jadi kata syaitan, lo mendingan gak jatuh ke dalam kesalahan aja sekalian. Justru tambah hebat ini orang, tambah mendekat kepada Allah, tambah berdoa kepada Allah, tambah minta ampun kepada Allah. Ini gak sesuai dengan skrip yang ada di hadapan saya gitu, quote and quote. Harusnya ini orang hancur, terpuruk, dibunuh diri, dia terhempas, dia terlempar dan terbanting, dia merasa gak punya harapan di masa depan. Loh, kok ini jadi balik lagi kepada Allah? Kok ini jadi banyak sujud sama Allah? Kok ini jadi mantap banget zikir pagi petangnya? Kok ini jadi istighfar? Kok ini jadi minta ampun terus? Kok ini jadi tadarru', tunduk kepada Rabbul Alamin? Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, Coba kita evaluasi diri kita. Jadi mata kunu tilka sayyatu bisabab rahmati. Kesalahan yang dia perbuat itu justru menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat syaitan itu menyesal. Syaitan itu menyesal. Jadi orang-orang, ibu-ibu yang menuntut ilmu, yang belajar, itu hidupnya berkah kalau jujur sama Allah, kalau ikhlas. Kalau dia melakukan ketaatan, itu akan semakin mendekatkan dia kepada Allah. Dan kalau dia melakukan dosa dan kemaksiatan, tergelincir, bukan sengaja, bukan di skenario dia tergelincir, dia khilaf, maka itu ternyata juga sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan memang disengaja dan nanti juga Allah rahmati. Bukan. Itu bukan inkisar dan aliftiqar. Allah taala ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Sebelumnya Anda mau izin bertanya, afan jika di luar tema. Boleh, silakan. Tapi kalau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal pertanyaannya, mulailah dengan salam. Assalam qabla sual. Salam sebelum bertanya. Lalu jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Doakan yang sudah kasih kita ilmu, hadirin. Sehingga kita terbiasa jadi pribadi yang bersyukur sama Allah. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan ini walaupun sederhana tapi penting. Kalau kita enggak bisa bersyukur kepada sosok yang memberikan kita ilmu, lalu bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang yang enggak baik kepada kita di kehidupan kita? Menghadapi orang yang baik aja kita gak bisa bersikap, apalagi ngadepin orang yang gak baik. Dan baik dulu itu, hadirin, kita tuh kalau ketemu masyayikh, kalau ketemu guru ya, kalau ketemu ulama, kita tuh berusaha mengucapkan salam kepada beliau. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, maka kan syariatnya beliau akan menjawab salam kita. Dan ketika beliau menjawab salam kita, artinya apa? Artinya kita mendapatkan doa dari mereka. Itu kan mahal hadirin. Tapi kalau kita gak menjawab salam, kalau kita gak memberi salam, gak dapat doa. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mereka akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya apa? Kita dapat doa keselamatan, dapat doa rahmat Allah, lalu keberkahan. Gitu. Tiga. Makanya ada momen tuh hadirin, itu guru-guru kami dulu tuh dapat telepon dari murid-muridnya, terus kita kan mau kita dengar ya, kita lagi ada di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu lah. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus habis itu, hal min khidmah, ada yang bisa saya bantu? Kata muridnya lagi yang nelfon beliau itu, gak ada. Innama a'radtu an usallimu alaikum. Tujuan aku menelpon engkau hanya untuk mengucapkan salam kepada engkau. Karena itu orang cerdas. Kan dengan kita kasih salam, kita dapat salamnya. Itu yang diharapkan kan. Di samping kita beradab kepada guru-guru kita, kita doain beliau, salah satu misi juga dapat salam dari beliau. Makanya itu penting. Makanya itu salah satu hikmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salam qabla as-su'al." Salam dulu sebelum bertanya. Salam. Bahkan ini apa penting sampai-sampai Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang bertanya tanpa dimulai dengan salam, maka jangan jawab pertanyaannya. Tapi bukan berarti haram, enggak, ini penekanan. Jadi ini penting untuk kita ingatkan terus. Tapi mungkin penanya kelewatan, biasanya mungkin kasih salam tapi ini kelewatan aja, atau mungkin belum tahu. Kita husnudzon sama semuanya. Tapi untuk ke depan perlu kita kasih salam, kita doakan, itu ada. Hadirin, yang membuat mayoritas penghuni neraka itu wanita itu kenapa hadir? Atau yang membuat mayoritas wanita masuk neraka? Atau mayoritas penghuni neraka wanita ya, itu tepatnya. Itu kenapa? Ya kufur nan ihsan, karena kufur kebaikan, kufur nikmat. Nah, kalau kita gak bisa membalas kebaikan dengan mendoakan yang telah memberikan kebaikan kepada kita, gimana lebih dari itu? Itu poinnya lah. Oke, kita jawab. Jadi ada seorang mahasiswa yang mengikuti ospek. Di hari itu full kegiatan, ada waktu istirahat hanya pukul 12.40 sampai 12.55. Sedangkan acaranya berakhir pukul 17.05 atau pukul 17.10. Apakah ia boleh menjamak salat duhur dan asar, atau ia boleh mengakhirkan salat asar sedangkan masuk waktu maghrib itu kira-kira 17.29? Mohon solusinya Ustaz, syukran atas jawabannya. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum wa iyakum wafikum barakallah. Jadi penanyaannya jelas sudah mendoa, apa sudah kasih doa, sudah bagus, tinggal salam sama doakan Al-Imam Ibnul Qayyim. Pada dasarnya kalau kondisinya begini, sholat asarnya sah, sholat asarnya itu sah. Namun sholat, dan kalau dia mau menjamak sesekali itu boleh. Tapi kalau ospeknya misalnya 2 minggu gitu, maka upayakan sholat pada waktunya. Jadi menjauh itu sesekali itu gak masalah, hadirin. Sebagaimana praktek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang non safar ya. Kalau pas safar mah jelas. Nah, dan hendaknya coba diperjuangkan. Karena 17.5, 17.10 ke 17.9 itu terlalu mepet. Kalau misalnya bisa langsung sholat, itu aja udah mepet banget. Ini kita harus mungkin kamar kecil, kita nyari tempat wudhu, belum lagi kalau wanita atau akhwat agak butuh waktu yang lebih daripada ikhwan gitu untuk wudhunya dan lain sebagainya. Maka coba diperjuangkan gitu loh. Kita gak minta apapun, tapi kita minta ada break di awal waktu sholat asar, itu aja kok. Gak apa-apa, sholatnya diakhirkan lagi aja sampai benar-benar menjelang maghrib. Tapi tolong kasih waktu sholat asar di awal. Dan coba diajukan, perjuangkan dulu, ajak yang lain. Kita gak nuntut apapun, kita nuntut sholat asar di awal waktu. Biar berkah ini acara. Dan ingat sholat asar itu sholatul wusta, sholat yang sangat spesial. Makanya kan ketika ulama memberikan keterangan, salah satu keterangan para ulama kita apa? Barang siapa yang benar-benar jaga sholat asar dengan baik, dengan benar, dan kualitasnya bagus, maka dia akan menjaga sholat-sholat yang lain. Dia akan jaga. Dia akan menjaga sholat-sholat yang lain. Jadi jangan pernah remehkan sholat asar. Ini sholat itu salah satu parameter. Makanya kan kalau kita bicara garis besar kan, amal ibadah seorang hamba itu kan tergantung sholatnya. Makanya kan kata Nabi kalau sholat itu baik, maka baik juga nanti amal ibadahnya. Dan sholat kita akan baik itu tergantung sama apa? Sama dua sholat kan. Sholat subuh sama sholat asar. Itu poinnya. Maka seorang muslim dan muslimah harus jaga dua sholat itu. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Jadi coba perjuangkan dulu. Jangan hanya, oh boleh kok boleh, boleh. Ya boleh, tapi kalau berhari-hari dan selalu mepet-mepet itu gak bagus hadirin. Allah berfirman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa lembah neraka bagi orang yang salat, celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Gitu. Setiap saat mepet-mepet, apalagi salat asar. Kalau zuhur masih bisa dijamak, tapi asar udah mentok gitu. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan keluarga, Ustaz dan tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Izin bertanya Ustaz, ayah saya sampai saat ini masih memiliki hutang ke bank dan qadarullah belum diberikan hidayah tentang dosa riba. Beberapa kali saya coba memberikan pandangan tentang riba tapi belum berhasil. Saya sudah menikah, namun ayah saya masih selalu rutin setiap bulan mengirimkan uang. Apakah saya juga akan menanggung dosa riba ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa iya. Jawabannya, hadirin yang Allah muliakan, orang yang melakukan transaksi ribawi ya, belum tentu ketika memberikan kita sejumlah uang, uang itu hasil transaksi tersebut atau uang itu riba kan. Kemungkinan bisa saja tidak hadir. Bisa jadi yang dia kasih ke kita itu misalnya yang dia dapatkan dari pos yang lain, dari hasil yang lain kan begitu. Jadi gak harus demikian. Itu poin-poin yang kedua. Kalau memang uang itu ada kaitannya dengan akad tersebut, atau memang anggap saya langsung uang riba lah, apakah beliau si anak mendapatkan dosa riba? Maka insya Allah tidak, insya Allah tidak. Di antara keterangan para ulama menyatakan bahwa uang itu bisa berubah hukumnya jika berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dengan cara yang halal. Jadi kalau di tangan dia itu uang haram, tapi kalau dia pindahkan ke yang lain, ke pihak lain, bisa jadi pihak lain itu halal. Gitu. Dan salah satu catatannya, harta haram itu bukan harta yang diambil dari merampas hak orang atau mengambil hak orang. Contoh misalnya hasil pencurian dan perampokan, itu sampai kapanpun harus dibalikin. Tapi kalau misalnya dari riba, itu kan ridho sama ridho pada dasarnya. Maka bisa jadi di si A ini haram, lalu ketika dia gak boleh gunakan gitu, itu haram. Kalau dia gunakan itu haram, maka dia harus buang, dia harus tinggalkan. Dan kalau digunakan oleh orang lain menjadi halal. Gitu. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW menggadaikan baju perang atau baju besi beliau ke orang Yahudi. Dan arti gadai itu pinjam dengan dengan jaminan, kan gitu ya. Dan yang namanya pinjam dengan jaminan berarti Nabi SAW menggunakan uang tersebut apa tidak, makan uang tersebut apa enggak, iya kan. Dan pinjaman dengan jaminan itu perpindahan uang yang halal apa yang haram? Pinjam boleh apa enggak sih? Boleh. Dengan jaminan atau gadai itu boleh. Maka Nabi lakukan itu. Sedangkan Yahudi pada zaman itu kan Allah sudah katakan akaluna lisuhd. Mereka itu hobi makan uang yang haram. Gitu. Jadi walaupun dikatakan Allah akaluna lisuhd di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka itu kerjaannya tuh makan uang haram, berarti kan uangnya bermasalah dong. Tapi Nabi menggadaikan baju perang dan besi beliau kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa perpindahan uang itu bisa merubah hukum uang tersebut. Yang awalnya haram jadi halal jika transaksinya mubah. Dan yang berikutnya itu bukan uang hasil kezoliman yang artinya diambil dari hak orang, tapi ridho sama ridho. Dan yang berikutnya, tetap doakan ayah kita, tetap doakan ayah kita. Allah Ta'ala bisawun. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnu Qayyim, Ustaz tim kajian, selalu mendapatkan rahmat Allah dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah dengan mengingat dosa-dosa terdahulu lalu menyesal dan bertobat untuk tidak melakukan hal yang sama, syaitan akan menyesal? Tapi kenapa ya Ustaz, kadang iman ini sering tidak stabil walaupun sudah berusaha memalingkan dari godaan syaitan? Mohon alasannya, mohon arahannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Fikum barakallahu wa iya. Jawabannya ya insyaallah. Kenapa? Karena kita kembali kepada Allah, nyesel dia. Tapi kenapa iman itu sering enggak stabil? Itu bukan hanya kendala yang bertanya, ini kendala kita semua. Emang sulit. Ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Di antaranya memang itu karakter iman yazid wa yanqus, kata para ulama. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan. Jadi itu karakter iman memang naik turun. Yang kedua, karena inti iman itu di hati, hadirin. Inti iman kan di hati yang akan tercermin dengan anggota badan, sehingga terjadi keterkaitan antara hati dan anggota badan. Nah, ketika iman itu ada di hati, intinya di hati, hati itu kan labil, berbolak-balik. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, summiyal qalbu qalban litaqallubihi, hati itu atau organ ini dinamakan al-qalbu karena takolubnya. Takolub itu berbolak-balik, gak stabil, berbolak-balik. Jadi memang hati terbingkir. Terus yang alasan yang ketiga, syaitannya emang jago banget. Syaitan tuh jago banget, jangan pernah ngeremehin syaitan. Jadi itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, seluruh keluarga, tim kajian wanita, kaum muslimin, dan seluruh ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Tinggal sedikit lagi doakan Ibnu Qayyim, walaupun sudah masuk ke seluruh ulama kita ya, tapi karena kita dapat ilmu secara spesifik dari beliau, maka hendaknya kita juga doakan secara spesifik. Jazakallahu khairan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang sudah mengajak serius menikah, namun ia meminta waktu untuk mengumpulkan mental, tekad, serta materi untuk mendatangi wali anak, wali saya. Apakah saya sarankan untuk datang saja dulu atau menunggu sampai ia siap? Perasaan saya kepada ikhwan tersebut atau laki-laki tersebut belum terlalu dalam, namun insya Allah yang saya tahu dia orang yang baik dan mau mempelajari sunnah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, semoga bisa terjawab. Makasih banyak. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu butuh banyak faktor. Dan salah satu faktor yang paling penting setelah taufik dari Allah, setelah mendekat kepada Allah, itu faktor sang suami. Itu bola lebih banyak di tangan suami dibanding istri. Kenapa demikian? Karena suami pemimpin. An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, laki-laki itu pemimpin bagi istri. Nah, karena laki-laki pemimpin, maka pernikahan itu sangat ditentukan oleh faktor suami setelah taufik dari Allah, karena dia pemimpinnya. Kapal itu sangat ditentukan oleh nakhodanya, walaupun semua awak kapal itu punya peran jelas, tapi kan nakhodanya atau kapten kapalnya akan menentukan kita ke kanan, kita ke kiri. Awak cabin atau kru cabin itu penting, hadirin. Penumpang pun juga penting, tapi yang paling penting itu pilotnya, karena dia yang bawa pesawat tersebut. Makanya jamaah sekalian, ibu-ibu dan para akhwat, salah satu yang dibutuhkan untuk menjadi suami bukan hanya dia baik gitu loh. Baik clear lah, itu siapa yang gak ingin dapat suami yang baik, dapat menantu yang baik. Tapi untuk menjadi suami, dia butuh memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Di samping dia harus jadi orang baik, karena salah satu sifat kepemimpinan jadi orang baik, jadi orang soleh. Tapi kalau dia baik tapi pelin-pelan, gak berani ambil keputusan, mentalnya ngadu-ngadu, itu bahaya loh. Dan ini seringkali kita lupa. Banyak wanita hanya berpikir, aduh, apa namanya, romantis banget. Romantis itu penting, tapi kalau gak punya sifat pemimpin itu bahaya rumah tangga. Karena banyak masalah rumah tangga yang gak bisa diselesaikan dengan kata-kata indah. Harus dengan action, harus dengan strategi, harus dengan keberanian, harus dengan mental setelah taufik dari Allah. Atau misalnya ada sebagian wanita tuh, aku udah tetapkan pilihanku jatuh pada dia, kenapa? Aku tuh suka banget hanya senyumnya. Jadi aku suka banget sama senyumnya. Senyum tuh penting loh hadirin. Iyalah. Wanita yang punya suami senyumnya manis kan enak, dipelototin juga adem-adem aja, dan dia gak perlu gondol basor, gak perlu nundukkan pandangan. Tapi ada banyak masalah rumah tangga itu gak bisa diselesaikan dengan sebatas senyuman. Dibutuhkan mental, dibutuhkan tadi analisa, dibutuhkan keberanian. Jadi jangan berpikir simpel rumah tangga itu hal yang sulit kecuali diberikan taufik oleh Allah. Tapi jangan mundur juga, nggak pertimbangkan. Tapi poinnya adalah jangan hanya mengandalkan. Tapi dia baik banyak. Saya dengan pengalaman yang sangat terbatas tentu saja ya, ada di lapangan itu hadirin, banyak pernikahan karam gagal. Itu bukan karena si suami dan si istri gak baik. Dan saya tahu ada beberapa kasus, dan banyak kasus istri minta cerai bukan karena suaminya gak baik, bukan karena suami, tapi suaminya bukan pemimpin. Itu poinnya, suaminya bukan pemimpin. Simpelnya gini loh hadirin, simpelnya gini, apabila di sebuah apa perusahaan atau di sebuah batalion atau markas besar pemimpinnya meninggal misalnya, lalu digantikan dari kalangan pegawai dan tentara yang rajin baca Quran, rajin sholat, rajin zikir, terus rajin puasa Nabi Daud dan sebagainya. Tapi dia gak punya sifat kepemimpinan. Nah kira-kira kalau perang menang apa kalah? Kira-kira aja. Itu kemungkinan kalahnya besar loh. Kira-kira itu perusahaan bisa bangkit atau enggak? Yang enggak, yang jadi pimpinan tuh karyawan yang baik banget, tapi mentalnya mental karyawan, bukan mental pemimpin. Gak berani ambil keputusan. Gimana panglima kita, serang apa enggak? Tunggu dulu. Aduh, aku ragu-ragu nih. Ini momentum. Panglima harus putuskan dalam 3 menit. Kalau enggak kita kehilangan momentum. Aduh, gimana ya? Aduh, aku takut nih. Aku ngeri. Akhirnya enggak jadi diserang, dipukul balik sama musuh, kalah semua itu hadirin. Tapi baik. Ini orang baik yang minta ampun. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ketika Allah berbicara tentang rumah tangga, Allah mengatakan jelas-jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Karena dua hal, sifat kepemimpinan dan nafkah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dan seringkali wanita lupa dalam mempertimbangkan sisi itu ketika ingin menikah. Apalagi kalau misalnya laki-lakinya udah keren, tampan gitu. Terus baik boleh, nggak ada masalah ya. Kita bukan kontra dengan apa calon yang tampan, yang keren atau yang baik. Enggak. Tapi tolong cek inilah, apakah dia tipe pemimpin atau tidak. Lalu baru timbang-timbang, bisa gak kita menjalani kehidupan dengan orang seperti ini. Semakin kuat sisi kepemimpinannya, semakin besar peluang bertahan dan bahagianya dengan taufik dari Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan pemimpin yang baik tugasnya bukan untuk menindas istrinya, bukan. Kita cari pemimpin yang sejati bukan untuk mendzalimi istri, menyakiti istri semena-mena. Justru pemimpin sejati akan memperlihatkan kemampuannya dengan taufik Allah, sehingga istri itu merasa aman, nyaman, dibimbing, diarahkan, dilindungi. Terus istri juga bisa ketawa, bisa senyum, bisa bermain. Itu kalau bisa dapat itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala misalnya. Saya rasa cukup sampai di sini hadirin. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa bijak dan tepat dalam bersikap ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa. Ingat, rahmat Allah itu sangat luas, karunia Allah itu sangat besar. Tapi syaitan yang membuat ilusi bahwa harapan itu gak ada. Maka jika kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, tunduk kepada Allah, itulah orang yang Allah inginkan kebaikan. Dan itu menjadikan kegelinciran kita justru sebab datangnya rahmat Allah, dan buat kita jauh lebih baik lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni dan Engkau tidak sayangi, maka kami pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita. Dan semoga kita semua, khususnya ibu-ibu dan para akhwat yang mengikuti, menjadi wanita-wanita yang salehah dan dapat meraih mimpinya, mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tidak putus asa ketika kita melakukan kekhilafan dalam rumah tangga atau rumah tangganya karam dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.